sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Hidup ini gak gampang, tapi bukan soal uang. Problema terus ada, macam badai yang menerjang. Gua gak tumbang, meski terkadang bimbang. Perkara kebutuhan ada aja yang dibuang. Kudu berimbang di kedua sisi. Yakin tak salah langkah, tentukan posisi. Persetan orang-orang yang bicara so tahu. Problema orang beda, solusinya bukan satu. Ku masih cari caraku sendiri. Memilah problema, tentukan solusi. Belajar dari pengalaman tiap hari. Bukan kesimpulan agar tak salah pahami. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Tiap masalah bukan perkara mudah. La vida no es fácil, jangan gampang menyerah. Memang sering orang ambil kesimpulan, seolah miliknya berat dan problemmu ringan. Alah gampang, palingan begini. Alah gampang, palingan begitu. Mendingan diem aja kalau gak bisa bantu. Kasih saran boleh, tapi cukup segitu. Gak usah maksain, macam kau paling tahu. Segala solusi yang terbaik buat aku. Lu udah pernah, tapi mungkin ini beda. Sedangkan treatmentnya gak selalu harus sama. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no. Sabes, esta vida es muy difícil. Tapi yakin gua bakalan berhasil. Jangan pernah abaikan hal yang kecil. No, no, no, no.